lagi. Alunkan melodi cerahkan hati, sejuknya angin indahkan suasana, hembuskan kata cinta bagaikan padang hijau. Angin tiupkan daunnya, lemahnya hati, aliri kalbu, indah dunia bersamamu, kasihku. Ooh.